ketika puncak hatiku ingin ku katakan ku cinta padamu. Siang dan malamku terbayang dirimu, hati tak tertahan bila ada merindu. Engkau lah gadisku, idaman yang satu, ku nyanyikan lagu hanyalah untukmu. Sambutlah sayangku, hati dah merindu, bila kau masanya kita akan bertemu. Andai bisa ku bina istana kita, yang ku hadiahkan padamu. Ku sunting di kau, bidadari cinta, yang ku semakan dalam jiwaku. Hilangkan resamu, kita bersama, nyanyikan lagu asmara. Hiburkan hatimu, ikut irama, tarikan rentaknya. Hilangkan sengketa, kita yang lama, dengarkan lagu tiba bahagia. Segandingan kita, sekarang luka, oh romantisnya. Moga terhindarlah rasa yang curiga, hukuman kasih mewangi selamanya. Lepaskan janji di antara kita, penuh setia selamanya. Andai bisa ku bina istana kita, yang ku hadiahkan padamu. Ku sunting di kau, bidadari cinta, yang ku semakan dalam jiwaku. Hilangkan resamu, kita bersama, nyanyikan lagu asmara. Hiburkan hatimu, ikut irama, tarikan rentaknya. Daya lama, dengarkan lagu tiba bahagia. Segandingan kita, suka dan duka, oh romantisnya. Moga terhindarlah rasa yang curiga, buat kasih mewangi selamanya. Ku lafazkan janji di antara